kota megapolitan ini, Malin berupaya mencari pekerjaan untuk memenuhi kehidupan di rantau karena dia hanya dibekali uang seadanya oleh orang tuanya. Sesampai di kota, Malin pun tercengang melihat hiruk-pikuk di kota, sembari melihat dagangan-dagangan yang begitu ramai. Penat berjalan, akhirnya si Malin melepas lelah di sebuah toko bangunan dan duduk sambil melepas dahaga. Orang baru ya? Dari mana? Iya, Pak Ambo dari Gunung Medan. Nama gua bukan Pak Ambo. Kenalin, nama gua Azwar. Ceritanya lu mau kemana nih? Iya, Pak Azwar. Saya dari Padang, Pak. Hendak pergi merantau. Belum ada tujuan. Rencana mau cari karajo, Pak. Kerja maksud saya, Pak. Dari Padang ya? Iya, ya. Padang Bengkok. Maaf. Orang sini biasa bilang Padang Bengkok sih. Kebetulan nih, gue kekurangan karyawan. Lu mau gak kerja sama gue? Kerjanya sih nungguin toko gitu. Itu pun kalau lu mau. Mau, Pak. Siapa nama lu tadi? Malin, Pak. Sini lu. Sini masuk. Yakin lu mau kerja sini? Pandangan pertama awal aku berjumpa. Pandangan pertama awal aku berjumpa. Lu nengoknya sini, bukan sono. No, lu tahu kagak anak perawan gua tuh? Iya, Pak. Duduk. Nih, lu tinggalkan KTP lu di sini. Udah, Pak. Lu sini. Nih, tempat tidur lu. Jangan lupa dibersihin dulu ya. Nah, kerjaan lu, ntar kalau ada yang beli, kalau lu kagak tahu harganya, tanya tua majule. Iya, Pak. Makasih, Pak. Setelah beberapa tahun Malin bekerja di toko Pak Azwar, Malin pun mendapatkan simpati baik di mata Pak Azwar. Keuletan dan kegigihannya, dan didampingi kejujuran bekal andeknya dari kampung, membuahkan hasil yang manis. Azwar pun mempercayai Malin untuk mengurus hampir separuh usahanya. Tahun berganti, hari berlanjut, genap 13 tahun lamanya, Azwar pun berencana ingin menjodohkan anak sematawayangnya dengan Malin. Bak Gayung bersambut, niat baik Azwar pun diterima dengan tangan terbuka oleh Malin. Kawin, kawin, minggu depan aku kawin. Kawin, kawin, tidur ada yang nemenin. Kawin, kawin, status di KTP nanti jadi. Kawin, kawin, kawin, kawin, ternyata pesta pernikahan Malin dihadiri pejabat-pejabat serta dimeriahkan dengan kedatangan artis-artis ternama. Ada Gayus Tambunan, Novel Baswedan, Ariel Noah, Glenn Fredly, Android, dan Ria Amelia. Dua tahun kemudian, Malin dan keluarga kecilnya pulang kampung menuju Gunung Medan.